Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir juzu amma. Tafsir juzu amma muka surat 187. Malam ni kita akan baca satu surah yang pengapik dalam juzu amma, iaitu suratul Fatihah. Kata dia suratul Fatihah Makkiyah, ayatnya ada 7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maksud dia Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang memberi rahmat lagi Tuhan yang bersifat penyantun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah Tuhan yang memberi tarbiyah kepada seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang memberi rahmat lagi maha penyantun. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau sahaja kami sembah dan kepada engkau sahaja kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat, yang tidak pernah mereka dimurkai dan tidak pernah mereka itu sesat. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama sekali disuratkan di dalam mushaf. Nah, ini kita kena tahu. Quran yang kita duk tengok satu buku tu orang panggil mushaf. Dalam tulisan Rumi dia aja mushaf. M U S H apa dah? Y A F apa macam tu. Maka ramai orang baca mushaf. Bukan mushaf. Mushaf. Mim sad ha fa. Mushaf. Mushaf itu mula ditulis pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Surah yang mula-mula sekali ditulis di dalam mushaf ini ialah suratul Fatihah. Nah, begitu. Maka sampai hari ini bila kita buka Quran, buka-buka suratul Fatihah mula sekali. Baru diikuti dengan suratul Baqarah sampailah kepada juzu amma tak habisnya. Dan surah Al-Fatihah juga adalah surah yang pertama sekali dibaca dalam Quran. Sampai hari ini, buka aja dia mula dulu kita jumpa. Dan surah Al-Fatihah juga ialah induk, ibu kepada semua kitab samawi. Surah Al-Fatihah ini bukan sahaja ibu kepada Al-Quran itu, bahkan dia ibu kepada semua kitab-kitab lagi. Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua sekali Surah Al-Fatihah adalah ibunya. Begitu. Selain daripada dikenali dengan nama Surah Al-Fatihah, juga dikenali dengan nama As-Sab'ul Mathani. Ini hadis Nabi sebut. Nabi sebut Surah Al-Fatihah ini dengan sebutan As-Sab'ul Mathani. Sab'u makna dia tujuh. Al-Mathani makna dia puji-pujian. Maka Surah Al-Fatihah yang disebut As-Sab'ul Mathani makna dia ialah surah yang mengandungi tujuh ayat, yang ayat-ayat itu adalah ayat puji-pujian, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga dikenali dengan nama Surah Ash-Shifa. Ada orang bagi juga berdasarkan hadis Nabi, Surah Al-Fatihah dipanggil Surah Ash-Shifa, juga dipanggil Surah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah, ruqyah makna dia jampi. Kerana sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Surah Al-Fatihah digunakan untuk menjampi orang sakit. Begitu. Jadi Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang cukup banyak fadilat dia. Banyak kelebihan dia. Di antaranya ialah hadis yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ini cerita sebentar lalu dulu. Pernah satu hari habis sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada masjid. Nabi nampak Ubay, sahabat Nabi ni, Ubay bin Ka'ab. Nabi panggil dia. Nabi kata, Ubay, mai sini sah. Nabi kata, la'u'allimannaka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Sambil Nabi duduk jalan dengan dia daripada tempat semayang nak pergi pintu masjid tu, Nabi kata dekat Ubay ni, Nabi kata, la'u'allimannaka, aku nak ajak kepada kamu wahai Ubay, a'zama suratin fil Quran, satu surah yang cukup besar dalam Quran. Sambil duduk jalan dengan Nabi nak keluar tu, Nabi kata kat dia lagu tu, Ubay, aku nak bagi tahu dekat kamu satu surah. Surah ni a'zama surah, satu surah yang paling besar dalam banyak-banyak surah. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar daripada pintu masjid, kamu akan tahu surah tu surah apa. Nabi kata kat dia macam tu. Maka Ubay bin Ka'ab pun jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis kata Ubay buat bagi lambat berjalan. Dia buat langkah bagi pendek-pendek, bagi pendek-pendek. Pasal apa? Pasal pintu dekat aja. Nabi nak habaq dekat dia satu surah yang besar. Kalau jalan laju-laju, sekejap sampai di pintu, takkan Nabi tak dan habaq. Maka Ubay bin Ka'ab saja buat jalan bagi pendek-pendek supaya dan Nabi cerita kat dia. Tengok-tengok Nabi tak kata apa. Sampai dah dekat dengan pintu masjid, qala, kata Ubay bin Ka'ab, fa akhadha bi yadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Ubay. Falamma arada an yakhruja min al masjid, dan nak langkah keluar dah, Nabi pegang tangan dia. Bila Nabi pegang tangan dia, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja min al masjid. Dia kata, ya Rasulullah, tadi kamu kata sebelum keluar masjid kamu nak ajak dekat aku satu surah yang besar. Ni kita dah sampai depan pintu masjid, tak beritahu apa pun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya, aku ada janji tadi. Nabi kata, alhamdulillahi rabbil alamin wa hiya sab'ul matani wal qur'anul azim alladhi utitu. Nabi kata, surah yang besar itu, Nabi kata, ialah surah alhamdulillahi rabbil alamin, surah al-fatihah ni, wa hiya sab'ul matani, dan dia adalah mengandungi tujuh ayat puji-pujian, wal qur'anul azim, dan itulah ayat Quran yang paling besar. Nabi kata, allazi utitu, yang diturunkan Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa suratul Fatihah adalah a'zamu surah, adalah surah yang paling besar dalam banyak-banyak surah yang ada dalam Quran. Satu lagi hadis yang menceritakan tentang besarnya surah Al-Fatihah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mithla ummil Quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi nisfain." Atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata, tidaklah Allah menurunkan di dalam Taurat ataupun di dalam Injil seumpama Ummul Quran ini. Nabi kata, kalau tengok dalam kitab Taurat, tengok dalam kitab Injil, tengok dalam kitab apa pun, tak ada satu surah seistimewa surah yang Allah buat turun dalam Quran ini, iaitu As-Sabahul Matani, iaitu Al-Fatihah yang mengandungi 7 ayat puji-pujian. Jadi banyak hadis yang menceritakan tentang istimewa surah Al-Fatihah ini. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim menceritakan bahawa Nabi SAW tengah duduk dengan Jibril. Hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Nabi tengah duduk dengan Jibril, tiba-tiba dengar bunyi macam guruh di langit. Ini cerita hadisnya. Dengar bunyi macam bunyi guruh di langit. Nabi tengok naik ke langit, Jibril bagitahu dekat Nabi SAW, Jibril kata, itulah bunyi pintu langit dibuka Allah. Jibril kata. Sedangkan tak pernah dibuka pintu langit sebelum ini. Serentak dengan itu turun satu malaikat. Kata malaikat itu kepada Nabi SAW, dia kata, wahai Muhammad, terimalah berita gembira ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kamu 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana nabi sebelum daripada kamu. Yang pertama, kata malaikat itu, ialah cahaya Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah cahaya ayat-ayat akhir daripada suratul Baqarah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya ambil maksud-maksud dia saja kerana tafsir ini panjang. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam sahih Bukhari, boleh rujuk di dalam sahih Muslim. Ada hadis-hadis yang kita bawa kesimpulan dia pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah surah Al-Fatihah yang menjadi surah istimewa yang kita nak sama-sama tengok tafsirnya pada malam ini, insya-Allah. Jom kita tengok tafsirnya, dia kata. Surah Al-Fatihah adalah satu surah yang merupakan surah pertama menurut susunan surah-surah dalam Quran. Jumlahnya 114 surah. Dalam Quran ada 114 surah, maka surah Al-Fatihah menduduki tempat pertama. Surah Al-Fatihah ini dinamakan juga Ummul Quran, yang maksudnya ibu Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah terkumpul makna-makna yang dimaksudkan dengan menurunkan Quran seluruhnya. Pasal apa dia panggil Ummul Kitab? Pasal apa dia panggil Ummul Quran? Pasal apa dia panggil ibu Quran? Pasal apa? Pasal semua cerita yang ada dalam Quran ada dalam Fatihah. Apa benda yang ada dalam Quran? Dia kata, yang pertama, tauhid. Ayat Quran yang 6,000 ayat lebih itu, sebahagian besarnya cerita tentang tauhid. tentang kita orang Islam mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti mentauhidkan Allah. Mesti Allah satu aja dalam hidup kita. Maksudnya Allah sahaja Tuhan yang mesti kita bagi keutamaan. Maksudnya kalau Tuhan kata benda tu haram, haram. Tak ada siapa boleh main nak ubah apa yang Tuhan kata haram pergi jadi hukum lain, tak boleh. Allah sahaja yang berhak menentukan hukum satu-satu benda. Begitu. Yang kedua, dalam Quran mengandungi al-wa'du, yakni janji bahagia, dan al-wa'id, yakni janji sengsara. Quran. Kita baca ayat Quran ni, benda ni tak boleh lari. Yang pertama, al-wa'du, janji baik. Siapa yang beriman kepada Allah, beramal dengan amal, janji bagi dia ialah jannatin tajri min tahtihal anhar. Dijanjikan kepada dia syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji baik. Kita baca-baca Quran, jumpa al-wa'id, jumpa janji sengsara. Siapa yang bantah Allah, derhaka Allah dan sebagainya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Khalidina fiha abada. Kekal dia dalam neraka selama-lamanya. Ini di antara sebahagian besar kandungan Quran. Yang ketiga, isi kandungan Quran juga ialah tentang ibadah. Dia kata, baca ayat Quran, cerita. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Semayang, zakat ni semua ibadah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua duk begitu, dia mai ayat, dia kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan ke atas kamu puasa. Maka puasa itu adalah ibadah. Buka Quran, dia akan jumpa isi ini. Apa dia? Cerita tentang ibadah. Tentang manusia disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Fatihah ada perintah supaya ibadah. Sekali dia diterang. Yang keempat, isi kandungan Quran yang keempat, dia kata keterangan tentang jalan-jalan dan sebab-sebab nak dapat bahagia. Kita baca Quran, dia akan beritahu dekat kita macam mana jalan untuk kita nak dapat kebahagiaan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh nak cari jalan kebaikan, kami akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Allah beritahu dah. Kalau betul hang nak kebaikan, ini jalan dia. Ikut jalan ni tentu jumpa kebaikan. Dia kata yang lima fasal itulah isinya Al-Quran. Dan di dalam fasal-fasal itulah terletaknya peri kehidupan manusia. Dalam ni lah segala cerita manusia tu ada. Kita baca Quran cerita pasal perangai manusia ya. Macam mana perangai umat Nabi Nuh, macam mana perangai umat Nabi Saleh, macam mana perangai umat Nabi Yusuf, macam mana perangai sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang perangai-perangai yang berbagai-bagai ini. Dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Quran juga cerita apa kesudahan mereka ni, bahagia ataupun derita di akhirat esok. Maka kelima-lima fasal itu tersimpul di dalam suratul Fatihah yang kita tafsirkan ini. Bacalah baik-baik. Kita akan menjumpai di dalam tafsir ini. Suratul Fatihah ini ialah matani. Kerana diulang-ulang beberapa kali membacanya di dalam sehari semalam. Puji-pujian Allah ni kita baca berulang kali sehari semalam. Sekurang-kurangnya tiap-tiap orang Islam akan baca 17 kali sehari semalam. Iaitu sebanyak bilangan rakaat sembahyang fardu tiap-tiap hari. Maka marilah kita masuk di dalam tafsir. Lah ni dia kata kita masuk di dalam tafsir suratul Fatihah ini. Ayat 1. Dia sebelum tu dia akan mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa tuan-tuan? Kita bila nak mula baca Quran, disunahkan kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa? Pasal dalam Quran sendiri ayat 39 surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Tuhan sebut. Tuhan kata, maka apabila kamu nak baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, maka minta berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Allah suruh. Maka dengan kerana tu, kita bila nak baca Quran, lebih-lebih lagi kalau kita nak baca Quran itu tengah-tengah ayat. Kita nak ambil tengah ayat dah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah. Nak ambil tentu. Maka kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Macam tu. Tapi kalau kita nak ambil ayat Quran itu, nak ambil daripada awal surah. Kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun. Macam tu. Maka perintah untuk mulakan dengan ta'awuz ataupun a'udzubillahi minasyaitanir rajim ini sabit daripada ayat Quran. Quran yang suruh kita mula dengan ta'awuz, dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baik, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, dengan nama Allah yang memberikan rahmat lagi bersifat penyantun. Rahman maknanya perbuatan memberi rahmat. Allah Tuhan kita ni dia bersifat Rahman. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sangat belas kasihan dan memberi rahmat kepada manusia. Tuhan kasihan kepada kita. Kalau ikut marah ni musnah habislah manusia. Tak marah macam mana tuan-tuan? Sampai budak perempuan umur 10 tahun ada manusia orang Islam. Orang Islam, nama Islam dan sebagainya boleh pi musnah. Bukan musnah masa depan, musnah nyawa. Budak perempuan umur 10 tahun. Kalau nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala marah, Allah bagi musnah habis dah manusia. Simpan pun tak ada guna. Manusia apa lebih teruk pada binatang? Begitu. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini Tuhan Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha menurunkan rahmat, Tuhan yang Maha belas kasihan kepada manusia, maka Tuhan tahu lagi manusia ni dengan harapan kot-kot manusia ni satu hari boleh taubat, tinggal perbuatan tak elok. Kalau ikut marah tuan-tuan, Allahuakbar, tak tahu nak abang. Tuan-tuan tak sebayang, berbayang kalau anak kita kena, na'udzubillah. Bayang kalau anak kita yang kena tu. Macam mana? Kalau anak kita yang kena tu. Kawan hak buat kerja ni. Kita cincang hancur. Biar pergi lah. Kita nak masuk dalam kan. Nak apakah biar pergi lah. Janji dia ni pun cincang. Tak jadi rupa manusia lah. Kalau anak kita kena. Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi cemburu. Kalau nak banding dengan manusia cemburu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi murka kalau nak banding dengan manusia marah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kalau melihat kepada jahat manusia hadu adalah musnah dah manusia ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca malam ni sifatnya Rahman, makna dia perbuatan memberi rahmat. Allah masih lagi bagi rahmat. Bagi belas kasihan kepada manusia yang ada di atas muka bumi. Manakala rahim, maknanya ialah sifat penyantun. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha penyantun. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan maha pengasih. Maha kasihan. Yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Yang kata Allah Tuhan kita ni, duk tunggu aja tuan-tuan. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata, Allah buka tangan dia untuk nak menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari. Allah buka tangan nak terima taubat dia pada siang hari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buka tangan nak terima taubat pada malam hari bagi orang yang berdosa pada sebelah siang. Orang dosa malam, Tuhan tunggu dia bertaubat siang. Orang berdosa siang, Tuhan tunggu dia nak bertaubat malam. Dalam hadis Qudsi lagi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau hamba aku mai jumpa aku, bawa dosa sepenuh muka bumi. Aku tunggu dia dengan keampunan sepenuh bumi. Tuhan kata, mana lagi kita nak cari? Tuhan, seumpama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah di atas muka bumi ni. Allah Subhanahu Wa Taala tu sahaja Tuhan yang ada di atas muka bumi ni. Dan dia Amat Rahman dan Amat Rahim. Begitu. Dia kata di atas sudah kita katakan bahawa dalam Quran ada 114 surah. Cuma ada satu surah saja, iaitu surah Bara'ah, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran yang 114 surah itu satu surah aja, surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Ini saja satu surah yang Allah tak mulakan surah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Hak lain lagi 113, semua mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menunjuk kata, Bismillah ini satu benda yang sangat utama dalam kehidupan manusia. Dia kata, keadaan ini menunjukkan bahawa ayat-ayat dalam tiap-tiap surah itu memberi rahmat, pemberian rahmat daripada Tuhan yang bersifat rahim. Juga keadaan itu dengan menyindir. Dia kata, Allah mulakan 113 surah dalam Quran, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga merupakan satu kinayah, satu sindiran Allah kepada manusia. Tuhan suruh kita memulai segala pekerjaan kita yang baik dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan sindir kita. Tuhan sendiri, waktu turun 114 surah dalam Quran, 113 surah Tuhan mula dengan Bismillah. Pasal apa manusia nak buat perbuatan baik tak boleh Bismillah? Sindiran. Macam kita duk kerja di pejabat dah. Kita duk kerja di pejabat. Kita duk buat curi tulang, duk buat segan, duk buat malas. Tak tengok bos kita main buat benda tu. Kita rasa macam mana? Kita duk kerja di pejabat, kita duk buat curi tulang, duk buat berat, duk buat tak mau nak buat kerja, bos mai buat. Kita rasa macam mana? Dia bagi satu assignment, dia bagi satu tugas kat kita, dia suruh kita buat benda tu. Lepas seminggu dia tanya siap lagi, kita kata tak lagi. Lepas dua minggu dia tanya siap lagi, kita kata sikit lagi. Lepas tiga minggu dia tanya siap lagi, kita kata ada silap, kawanan nak berhenti lagi. Tengok-tengok dia buat siap dah. Kita rasa macam mana? Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita mulakan perbuatan baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak boleh buat, malu. Pasti Allah sendiri dia suruh kita mula dengan bismillah, dia sendiri turunkan Quran 114 surah 113 dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kullu amrin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam." Nabi kata setiap perkara yang tak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan yang orang tu buat fahuwa ajzam, macamlah anggota badan yang terputus kerana penyakit kusta. Itu maksudnya. Tak sempurna badan dia, tangan kuduk. Orang yang tak mulakan perbuatan baik dia dengan bismillah, sama macam orang tangan kuduk, tak sempurna tubuh badan dia. Nabi SAW kata begitu. Dia kata Tuhan suruh kita memulai segala pekerjaan kita yang baik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya pekerjaan kita itu sempurna dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis menunjukkan bahawa tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillah, maka tidak akan sempurna dengan erti yang sebenarnya. Kecuali pekerjaan yang hina, umpamanya sapu sampah dan istinja. Saya kata istinja tu tentu dah lah, tak disuruh kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ataupun perbuatan-perbuatan tak elok yang lain. Baik, ayat 2, firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan tarbiyah kepada seluruh alam. Rabb itu maknanya Tuhan yang memberi tarbiyah, memberi didikan. Lafaz alhamdu itu maknanya ucapan puji dari lidah yang digerakkan oleh hati yang teringat kepada jasa dan kebaikan orang yang dipuji. Dia kata begitu. Kita bila semayang ni, bila takbir Allahu Akbar, habis doa iftitah tu nak baca Fatihah tu, bila mula Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia tak mau benda tu mula di mulut, dia tak mau. Dia mau benda tu tembak mai daripada hati. Pasal apa kita sebut Alhamdulillah? Pasal apa? Pasal kita rasa kita menerima ni'mat daripada Allah. Maka kerana tu kita kata Alhamdulillah. Tuan-tuan, macam mana nak terang? Kita semayang tawang dengan kita semayang lazat ni, macam mana? Semayang semua orang semayang. Lebih-lebih lagi orang main masjid semua semayang. Cuma beza dia ada orang semayang tawaf. Daripada mula pergi berdiri nak semayang tu, daripada mula berdiri tu sampai habis bagi salam, tak lagi tawaf. Sebenarnya tak manis. Dia tak rasa duduk dalam semayang tu, dia tak rasa satu kelazatan. Dia tak rasa bila sujud tu dia ni duduk hina di bawah kebesaran Allah. Dia tak rasa benda tu. Dia hanya buat benda tu sebagai satu rutin saja. Sebagai satu kebiasaan saja. Maka tak heran kita tengok orang semayang cepat. Cepat. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Allah. Tawaf nampak dry. Semayang dia nampak dry. Macam tu nampak kering. Tawaf. Macam mana nak bagi mai basah dalam semayang kita tu? Macam mana nak bagi mai lazat dalam semayang tu? Macam mana nak bagi mai bila semayang tu? Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tu hati kita ni betul-betul mengaku. Kata Allah ni Tuhan Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahim. Nak bagi mai tu macam mana? Nak menghadirkan khusyuk dalam semayang tu macam mana? Nak bagi kita semayang ni rasa sedap ni macam mana nak buat? Bila sebut Alhamdulillah, sebut tu sekali dengan satu badan berasa huup, berasa basah lagu tu. Macam mana nak bagi rasa tu? Semayang lama dah, tapi tak rasa benda ni. Dia tak rasa. Kita baca Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, dia tak mai dalam badan kita rasa tu, tak mai. Makna kita ni palsu. Sebut mulut je. Kita jumpa satu orang. Satu orang yang betul-betul kita rindu dendam nak jumpa dia dengan satu orang yang kebetulan jumpa saja cakap, pilah pergi manis mulut. Tak sama. Satu orang yang kita betul-betul duk teringat kat dia ni, teringat sangat-sangat dah, kata satu hari jumpa. Macam mana terkejut kita jumpa dia, macam mana kita pergi terpa kat dia, macam mana kita peluk dia. Kita peluk dia tu ada karan, antara kita dengan dia ada karan. Dengan satu orang yang kita jumpa-jumpa, eh lama tak jumpa, ada beza ke tak ada beza? Satu orang anak yang hilang daripada mak dia sekian lama. Mak ni sampai kurus kering duk teringat anak ni mana pi, mana pi, mana pi. Saya duduk kerja di Nebong Tebai 3-14 tahun dulu. Satu cikgu Cina sekolah di Nebong Tebai. Pergi berjalan di Bangkok. Hilang anak dia. Anak dia hilang. Kalut shopping complex apa ke, anak hilang. Cari pun sudah, cari tak jumpa, balik mai. Balik mai duk mengajar tu pun fikiran ni duk ingatkan anak. Masa hilang ni, anak tengah duk nakai, tengah duk cerdik ni hilang. Balik mai ni teringat lah. Mak ni mana boleh tak ingat ke anak pula. Hilang macam tu tak tahu mana pi budak ni. Setelah selang berapa belas tahun, lama masa tu pi pula rombongan ke Bangkok tu. No, selang berapa tahun masa pi pula rombongan ke Bangkok. Masa dia ada tu dia nampak. Dia kata mata dia ada nampak satu orang budak yang dia rasa anak dia. Kita pun tak boleh cakap benda ni mak dengan anak ni dia ada. Dia rasa, dia tengok tu dia rasa anak dia. Dia patah balik tu cari laki dia. Nak abang kata nampak macam anak dia. Jam mai tak ada lah budak tu. Balik mai lagi merana jadi. Balik mai tu dia lagi merana. Hari tu hilang, hari tu ni dah lama, dah apa semua. Ingat-ingat tapi dah makin jauh, makin jauh, makin lupa. Dia pi pula tu, dia pi nampak macam tu. Dandan ni, dia tangkap dalam hati ni. Dia balik tu, dia lagi merana daripada hak mula-mula nak hilang dulu ni. Pasal apa? Dia kata dia jumpa pula anak dia, nampak tangan tak ada. Laki dia pula duk convince dia. Laki dia kata dah orang lain kot, bukan anak kita kot. Dia kata anak kita. Dia kata aku tahulah. Dia dah jadi satu macam lah. Nak bayang macam mana tuan-tuan benda ni? Macam tu punya jumpa, macam mana rasa? Dengan kita jumpa orang biasa, lama tak nampak menabi ke? Tawa. Demikian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa ni semua hak kita duk dapat lah ni Allah bagi. Kalau kita rasa macam tu. Ni semua hak kita duk dapat lah ni Allah bagi. Tuan-tuan, tak usah cakap kata kita dah jadi millionaire kaya. Tak usah cakap kata kita duit dalam bank ada ratus-ratus ribu. Tak usah cakap macam tu. Allah bagi kita sehat lagu duk ada malam ni pun tak tahu nak abang dah tuan-tuan. Berapa ramai orang duk tidur hospital malam ni? Berapa syukur kita Allah bagi kita boleh sihat macam malam ni. Makan lalu apa semua. Alhamdulillah tak ada masalah apa Allah bagi kat kita ni. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semayang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan tak bagi semua ni kat aku. Begitu. Dia kata, dan tak mau benda ni berpura-pura dan main-main. Kadang-kadang menyakitkan hati orang yang dipuji. Umpamanya, kita dipuji oleh seorang yang kenal kita akan jasa dan kebaikan kita padanya. Padahal kita belum pernah berjasa kepada dia. Kita tak mau jadi lagu tu. Jadi apa? Kita betul-betul tak pernah berjasa kat dia. Apa dia main ubat lagu macam kita berjasa sangat kat dia. Kita tadi ni pilih aku ke apa kan jadi lagu tu. Kita tak mau lagu tu. Kita ikhlas betul-betul. Kita tahu apa yang ada kat kita ni Allah bagi. Maka syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ataupun kita dipuji dengan sesuatu yang tidak ada sedikit juga kepada kita. Maka begitu jugalah palsu dan main-mainlah puji-pujian kepada Allah yang terbit daripada lidah orang yang tak sedikit juga tahu. Ataupun tak mengerti akan nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia. Kita tak mau jadi macam tu. Jadi orang yang tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh muka sebelah 190 ayat 3 pula kita tengok. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya yang memberi rahmat lagi sifat penyantun. Dengan ayat ni Allah beritahu sejelas-jelasnya bahawa Allah mentarbiah dan memberikan tarbiah kepada seluruh alam ini bukan kerana terpaksa. Tuhan atur semua benda yang kita sebut tadi bukan terpaksa, bukan ada siapa itu paksa Tuhan suruh buat, tak ada. Bukan kerana mengharap balasan daripada siapa-siapa pun. Tuhan bagi semua ni, dia tak harap kita balas kat dia, bayar kat dia tiap-tiap bulan ke, easy payment ke, apa tak lah. Tuhan kira, inna allaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Dalam Quran dia kata begitu. Inna allaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah, dia adalah pemberi rezeki. Zul quwwatil matin. Dia adalah Tuhan yang memiliki kekuatan lagi maha teguh. Tuhan bagi ini sebagai nak tunjuk sifat istirna, sifat kaya Allah. Maka Allah bagi sikit pun tak mengganggu kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Tetapi adalah tarbiyah ataupun pemberian tarbiyah kepada seluruh alam itu. Semata-mata kerana Rahman dan semata-mata kerana Rahim Allah. Ayat 4 dia kata Maliki ataupun Maliki Yaumiddin. Dia ada dua wajah bacaan. Sama ada kita nak baca Maliki Yaumiddin, Ma satu alif, dua harakat. Ataupun nak baca Maliki Yaumiddin. Dua-dua pun adalah bacaan yang sah. Maksudnya, yang mempunyai ataupun yang berkuasa pada hari pembalasan. Ataupun di hari pembalasan. Ayat itu boleh dibaca Maliki Yaumiddin dengan panjang bacaan Ma. Dan boleh pula dengan Maliki Yaumiddin dengan pendek mi. Yang pertama. Yang pertama, kalau kita baca Maliki Yaumiddin, maksudnya memiliki hari kiamat. Mempunyai hari pembalasan itu. Tidak seorang pun yang berhak tentang hari itu. Yang kedua, kalau kita baca Maliki Yaumiddin, baca pendek, maksudnya yang berkuasa pada hari itu. Kalau Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Hari kiamat dia punya. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, pendek, maksudnya dia berkuasa pada hari itu. Tak ada seorang pun yang berkuasa pada hari pembalasan. Sekalipun hanya sikit. Mai hari kiamat, tuan-tuan, siapa pun, walau atas dunia kuasa banyak mana pun, bangkit aja pada hari kiamat, kuasa dia ditumpulkan oleh Allah. Terus tak ada kuasa. Semata-mata yang mempunyai kuasa mutlak pada hari itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya boleh bagi syafaat ataupun bagi recommendation saja. Tapi hak nak bagi kata putri Allah. Kalau satu orang ni katalah dia ni kena masuk neraka. Nak boleh pendekkan masa azab dia di neraka dan nak dibawa ke syurga. Nak pendekkan masa tu, Nabi cuma boleh recommend aja dekat Allah. Ya Allah, ini umat aku. Tolong dia. Allah lulus, baru pulang. Yang memegang kuasa pada hari itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada lain daripada Allah. Firman Allah, dia kata dalam surah Al-Infitar, wal amru yawma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah 191, ayat 5. Ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, kepadamu semata-mata kami berubudiyah. Yakni melakukan ibadah ataupun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghinakan diri hanya kepada Allah, disertai dengan ingatan kepada kebesaran. Ayat dalam sembahyang, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa. Mula sekali kita mengaku depan Tuhan bahawa kita ni ibadat kepada Allah, bukan pada siapa-siapa. Kita sembahyang, kita buat apa semua hak Tuhan suruh ni, kita buat ni kerana Allah, yang tu kita mengaku. Wa iyyaka nasta'in, dan kita mengaku kepada Allah bahawa Allah saja tempat kita nak minta tolong. Di bawah tu dia tulis isti'anah, yang artinya mohon tolong. Dalam ayat ini, wa iyyaka nasta'in, maksudnya manusia yang nak mencapai maksudnya supaya berhasil, maka hendaklah lebih dulu dia gunakan segala ikhtiar dan tenaga yang ada daripada menyediakan sebab-sebabnya. Syarat-syarat dan alat-alat penghasilan maksudnya itu. Dan dengan segala ikhtiar dan tenaga pula, menghindarkan apa sahaja yang boleh menjadi halangan bagi tercapai hasil dan maksudnya. Setelah segalanya itu dikerjakan, maka sesudah itu, kerana keyakinan bahawa di samping ataupun di belakang benda dan tenaga yang ada itu, ada kekuasaan gaib yang hanya ada pada tangan Allah semata-mata, maka orang itu mohon pertolongan kepada Allah semata-mata dengan sepenuh hati. Dia nak beritahu kat kita. Manusia, nombor satu sekali, kalau dia nak apa-apa, dia kena usaha. Itu satu. Manusia, apa pun dia mau, dia kena usaha. Tak usaha, tak dapat. Yang kedua, dia nak beritahu, walaupun manusia sudah usaha, belum tentu dia dapat. Melainkan, kalau Allah nak bagi. Ini dua, manusia kena faham. Sahabat Nabi main-main di masjid, turun-turun kenderaan dia, terus naik masjid. Nabi kata, Tizah, siapa punya tu? Satu riwayat kata unta, satu riwayat kata keldai. Siapa punya unta, siapa punya keldai? Dia kata dia punya. Nabi kata, pasal apa tak tamat? Dia kata, aku bertawakal kepada Allah. Oh, Nabi kata, main cantik, ambil tamat dulu. Baru naik masjid. Maksudnya ialah, usaha dulu. Duk teringin nak berjaya, duk teringin jadi orang banyak ilmu, duk teringin nak jadi orang kaya, duk teringin yang tu, duk teringin yang ni, usaha tak ada, tak mungkin. Nak buat satu, usaha. Dan berapa ramai orang yang berusaha, tak dapat apa yang dia usahakan. Pasal apa? Pasal dia tak dapat izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita faham, yang pertama usaha, yang kedua, wa iyyaka nasta'in, minta dekat Allah. Ya Allah, aku dah usaha habis-habis sana, lebihnya aku bertawakal kepada-Mu ya Allah. Minta bagi dekat aku apa yang aku hajat ni. Ni yang doa ada di dalam surah Al-Fatihah yang kita dah baca. Itu sebab bila kita baca surah Al-Fatihah, kita angkat tangan, tak jadi masalah. Cuma kita dalam budaya kita ni dia jadi begitu. Bila habis sembahyang wirid, lepas wirid doa. Doa kita suka duk buat dua. Doa bahagian pertama, lepas itu baca Fatihah dulu, lepas itu amin amin amin ya rabbal alamin, sambung pula. Kan? Rabbana taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa qiyamana, itu doa bahagian kedua. Antara doa pertama dengan doa kedua tu ada jatuh tangan tak baca Fatihah. Kan? Buat tak salah. Tapi tidak ada hadis yang kata Nabi buat macam tu. Kalau kita nak baca satu doa je, habis terus dapur muka selesai sudah, cukup. Dah cukup dah, tak payah dah Fatihah nak sambung lagi. Ataupun kita nak buat dua lagu tu, bila main tang Fatihah, kita tak mau jatuh tangan. Kita nak terus angkat tangan juga tak salah. Pasti apa? Pasti surah Al-Fatihah itu sendiri pun doa. Itu sendiri pun dah doa dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Ya Allah, tunjuk kepada kami jalan yang lurus. Doa juga. Maka kalau kita tak jatuh jangan pun tak jadi salah. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia beritahu di sini, di dalam surah Al-Fatihah ini juga ada isti'anah, ada minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka surah 190. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini juga doa. Dalam surah Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang betul. Dan jalan yang betul itu ialah jalan yang menyampaikan kepada maksud dan tujuan dengan selamat. Itu jalan betul. Kita orang Islam nak apa tuan-tuan? Kita nak keredaan Allah. Apa pun kesudahannya kita nak Allah redha kita. Kita kerja pun kita nak kerja yang Allah redha kita. Kita bercakap pun kita nak cakap kita yang akhirnya Allah redha kita. Kita apa pun kita nak akhir Allah redha kita. Itu kita nak. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk jalan yang lurus. Tuan-tuan ingat balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat-sahabat dia, Nabi ambil satu ranting kayu. Garis atas tanah, garis panjang. Kemudian Nabi garis kiri kanan, garis yang panjang tadi garis kiri kanan, garis kiri kanan. Kemudian Nabi baca, Nabi kata wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'u. Nabi kata dan ini adalah jalan aku yang lurus. Fattabi'u, ikut hak ni. Nabi kata. Wa la tattabi'u subula, jangan ikut jalan hak banyak-banyak dok ada kiri kanan ni. Fatafarraqa bikum an sabili. Ha, kalau hangpa ikut jalan hak cabang-cabang kiri kanan ni, hangpa berpecah daripada jalan Allah. Islam tuan-tuan, satu jalan yang lurus. Kiri kanan ni macam-macam tu ada. Macam-macam tu ada. Silap sikit aja, kita divert, kita dah derail, kita dah masuk satu simpang yang dia tak sampai ke kesudahan nak kita cari. Dia sampai ke kesudahan yang buruk. Sikit aja silap. Maka jalan hak lurus itu terang dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iaitu jalan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear benda ni. Clear, benda ni clear, tak ada masalah, tak payah ada sakit kepala, tak payah apa. Jelas. Maka hak kita nak baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kepada kami jalan lurus. Jalan lurus itu ialah jalan Islam. Jalan Islam ialah jalan yang tak menyimpang daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peliklah kita kadang-kadang dah. Quran kita duk baca dah. Bulan puasa lepas pun khatam dua kali. Jumpa dah ayat yang Tuhan kata wal yadribna bihumrihinna ala juyubihinna. Dah hendaklah mereka, yakni orang perempuan, melapuhkan tudung-tudung mereka sehingga menutupi dada-dada mereka. Jelas dah tentang tudung ni perintah daripada Quran. Ada lagi orang boleh tulis dalam surah abang, kata tak wajib benda ni. Itu menyimpang. Itu nama dia menyimpang. Quran dah kata macam ni, hang pergi kata lu boleh menyimpang. Banyaklah kalau nak buat contoh, banyaklah dalam Quran yang sudah terang, sudah terang lagi bersuluh. Terang-terang abang kata kena buat lagu ni. Ada kawan main abang kata buat lagu lain, hak dia abang tu terang-terang bercanggah dengan ayat Quran. Ada orang percaya je. Buka hadis Nabi. Buka-buka duk cerita ni. Cerita pasal dalam kubur ni ada malaikat muka dan nakir. Hadis cerita dah. Abang dah dalam kubur ni apa? Nanti jumpa muka nakir. Nanti tanya apa. Apa lagi Allah nanti bawa main dalam kubur. Orang yang masuk dalam kubur akan dibangkit dan didudukkan dalam kubur. Hadis duk main terang dah. Tadi baru kita kata, Nabi kata aku tinggal kat hampa dua benda. Kalau hampa pegang dua benda ni, hampa tak sesat sampai bila-bila. Dua benda ni ialah Quran dan hadis Nabi. Tadi dah. Dengar dah, rakam dah benda tu. Tak temai kata orang pula, abang kata ada ajak kubur ni semua cerita nak pergi. Percaya. Yang tadi ni kata nak pegang Quran dan hadis Nabi ni, satu mai orang abang dah bunyi percaya. Inilah yang dia nak beritahu. Dalam semayang, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan dekat kami jalan lurus. Jangan duk bagi kami jatuh daripada jalan lurus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka untuk kebahagiaan manusia di alam dunia dan di alam baqa, maka Allah dengan terbiahnya, kerana Rahman dan Rahimnya, memberikan kepada manusia beberapa macam hidayah. Yang kata ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat itu tunjuklah, tunjuk hidayah, petunjuk. Petunjuk ni pun dia ada macam-macam, dia kata. Ha, ini saya ringkaskan di bawah. Dia kata satu, dia kata hidayah al-wujdan at-tabi'i. Hidayah wujdan at-tabi'i maksudnya petunjuk semula jadi. Semua manusia dapat petunjuk ni. Yang kata hidayah al-wujdan at-tabi'i. Petunjuk semula jadi, semua manusia dapat. Contohnya apa? Lapar, dahaga, panas, sejuk. Tak ada mengaji sekolah berarti. Yang ni Tuhan bagi. Semua orang beranak mai Tuhan bagi benda ni. Wujudan. Dia reti. Bila tak makan lapar, dia reti. Tak gaduh pergi mengaji universiti baru nak abang kata hang. Lapar ni tak mengaji sekolah berarti. Nah, macam itulah dahaga, panas, sejuk, reti. Itu satu. Dia kata petunjuk tabi'i. Petunjuk semula jadi. Yang kedua, di bawah tu dia tulis hidayatul hawas. Iaitu petunjuk panca indera. Yang ni pun serupa lah. Ada manusia Tuhan bagi, ada manusia Tuhan tak bagi. Tapi kebanyakan manusia Tuhan bagi. Apa dia? Bagi mata, bagi telinga, bagi hidung, bagi lidah, bagi kulit. Kebanyakan manusia dapat. Petunjuk panca indera. Tuhan bagi mata kat dia. Dengan mata dia boleh melihat, memandang dan sebagainya. Itu petunjuk Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi kat dia telinga. Dengan telinga dia boleh dengar macam-macam. Dia boleh pilih hak mana nak pakai, hak mana tak nak pakai. Tuhan bagi hidung, bagi macam itulah. Benda ni kebanyakan orang Tuhan bagi. Walaupun ada yang Tuhan tak bagi. Tuhan bagi dia beranak mai buta. Misalnya dia korang satu. Dan sebagainya. Tapi dia nak beritahu, kadang-kadang hidayatul hawas, petunjuk panca indera ni kadang-kadang silap. Contohnya dia kata, mata nampak macam tanah rata. Tapi sebenarnya tanah tu ada lubang. Mata kadang-kadang tertipu. Tengok nampak macam rata yang musim ayah abah itu ni. Tengok ayah semua, pipi-pipi jatuh jaga buruk. Macam ada jaga buruk tu. Mata tengok nampak okey, nampak rata. Kadang-kadang petunjuk panca indera dia menipu kita. Kadang-kadang lidah. Kita ambil satu benda hirup. Rata saya. Kita kata awak pahit sangat ni. Orang dah hirup mana? Obor-obornya kita demam. Kita pahit mulut. Itu sebab kita rasa pahit. Benda tu tak pahit. Maka panca indera tu menipu kita. So, yang ketiga. Dia kata. Hidayatul aqli. Iaitu petunjuk akal. Allah bagi dekat sebahagian daripada manusia, akal dia boleh memberi petunjuk. Dia boleh menimbang, dia boleh fikir apa yang disampaikan oleh dua benda tadi ni. Contohnya, bila dia berasa sejuk. Berasa sejuk, dia boleh fikir. Otak dia ada, dia fikir. Sejuk ni pasal cuaca sejuk ke pasal aku nak demam ke? Otak boleh fikir. Dia rasa sejuk. Tapi tengok orang lain lagu tak ada apa-apa. Tapi dia sejuk. Maka otak dia fikir. Sejuk ni adakah kerana hari ni cuaca sejuk? Ataupun kerana ni nak tunjuk otak aku nak demam? Otak boleh fikir. Yang keempat, dia kata hidayatul din. Iaitu petunjuk agama. Yang dipetunjuk dari langit. Hak ni lah yang kontrol semua sekali. Walaupun benda tu akal nampak baik. Tapi kalau agama kata tak baik, tak baik. Dia kena ikut petunjuk agama hak atas sekali. Okay. Kita tengok. Kalau nak kaya cepat, dia jadi toke judi haram. Okay. Ada judi haram, judi halal pula. Kalau nak kaya cepat, dia kata pergi jadi toke judi haram. Okay. Pasal apa? Buta boleh duit orang. Akai kata, pergi jadi tokek judi cepat kaya. Akai kata. Tengok-tengok hidayah-hidayatuddin, hidayah agama kata apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tenung nasi apa semua ni haram daripada amalan syaitan. Bila bertembung benda ni, kena pakai hidayatuddin, kena pakai petunjuk agama. Ni dia nak beritahu kat kita benda ni. Tuan-tuan buka muka surat sebelah 194. Berapa tu pasal nak beradik? Muka surat 194, dia kata ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang telah digunakan oleh mereka yang telah beroleh nikmat daripada-Mu. Tidak mereka golongan yang dimurkai dan tidak mereka golongan yang sesat. Kita duk minta dalam baca Fatihah, duk minta, ya Allah tunjuk jalan lurus, bukan jalan minta kepada Allah tunjuk jalan lurus. Jalan lurus ni jalan siapa? Jalan orang yang dapat nikmat daripada Allah. Dan bukan jalan orang yang kena murka dengan Allah dan bukan jalan orang yang sesat. Jom kita baca. Siapakah mereka yang telah diberi Allah nikmat itu? Yang kata golongan yang disebut an'am ta'alaihim dapat nikmat itu siapa? Yang kita minta kepada Allah taufik dan untuk meniru dan turut jejak mereka di dalam segala tingkah laku dan perbuatan mereka yang mulia itu. Baik yang bersangkut dengan diri mereka sendiri maupun yang bersangkut dengan urusan sama-sama masyarakat dan urusan negara. Kita nak tahu juga siapa mereka yang dimurkai Allah dan siapa mereka yang sesat. Kita nak tahu. Maka dia kata supaya dengan segala tenaga yang ada pada kita, kita gunakan untuk nak menjauhi dan nak menghindarkan diri daripada segala sesuatu yang menyebabkan mereka dapat murka dan menyebabkan mereka sesat. Baik, mereka yang pertama iaitu golongan yang mendapat nikmat itu ialah rasul-rasul, nabi-nabi, syuhada dan salihin, khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ni adalah golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ni kita nak ikut. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Buka hadis Nabi. Buka hadis Nabi, cerita pasal Nabi yang tu kita buat. Cerita pasal apa yang sahabat buat, itu kita buat. Kita memilih untuk nak jadi golongan an'am ta'alaihim yang mendapat nikmat daripada Allah. Macam mana Allah bagi nikmat kepada depa-depa yang kita ikut ni juga. Bawah tu dia kata mereka yang kedua. Mereka yang kedua ialah mereka yang dimurkai. Ialah orang-orang kafir sesudah beriman. Orang-orang yang derhaka sesudah taat. Orang-orang yang membelakangi pengetahuan yang sah disebabkan beberapa sebab yang sangat mempengaruhi jiwanya. Ini Allah marah. Pasal apa Allah marah dekat mereka ni? Pasal satu, dah beriman dah pergi jadi kafir balik, Tuhan marah. Dah dapat dah Islam, dah dapat dah hidayah Allah, tiba-tiba pilih untuk nak balik jadi kafir. Allah cukup marah orang macam ni. Ataupun orang yang derhaka sesudah taat, dah elok dah nampak duk main masjid, mengaji apa semua elok dah. Tengok-tengok jadi lembut satu macam pula lah. Tuhan marah orang macam ni. Hang biasa dah pergi masjid mengaji, hang dah reti dah tentang ilmu agama, khatam-khatam mengaji pergi jadi mering. Tak mau macam ni. Ada orang macam ni ada. Dia mengaji, dia berasa dia tahu semua lah. Dia pergi dengar guru ni mengajak, dia rasa dia tahu dah. Dia pergi dengar guru ni mengajak, dia rasa dia pandai dah. Dia pergi dengar kau ni mengajak, dia rasa ni aku biasa dengar dah. Dia sampai satu peringkat, dia kata patut-patut aku kena mengajak lah ni. Dia main lagu tu. Ada. Kan, dia pun rasa dia punya makam tu dah pergi satu peringkat, tak patut mengaji lah. Dia kata aku ni patut kena buka satu kelas pula mengajak orang. Dalam pada tu, tengok-tengok jumpa dia betul peringgi. Pakai selong pendek tu menila. Terlampau punya mengaji, dia pergi jadi khusyuk tu gitu. Ada dia pergi silap macam mana, wallahu a'lam. Niat mengaji pada awal dah tak betul ke apa ke pun tak tahu, maka itu menjadi satu uqubah, satu balasan tak baik Tuhan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata yang ketiga ialah, iaitu mereka yang sesat. mereka yang belum pernah mendapat petunjuk Allah sedikit jua, sedikit jua pun. Orang sesat ni ialah awal-awal tak dapat petunjuk Allah. Sesat dengan erti yang sebenar. Mereka tersesat itu disebabkan oleh macam-macam disebut di bawah tu. Di antaranya tak pernah sampai kepadanya seruan pada agama sedikit jua pun. Ini satu golongan. Dia pindah jadi sesat tu pasal apa? Seruan Islam tak pernah mai ke dia. Lalu dalam Malaysia ada ke golongan macam ni? Tak ada. Orang sakit duduk dalam hutan pun sampai Islam dekat mereka. Sampai. Kalau dia boleh dapat radio untuk dengar radio era, takkan dia tak pernah dengar ceramah agama. Ya. Sakit duduk dalam hutan pun dah pakai baju, pakai celong dah, tak pakai cawat, tak wak sumpit dah lah ni. Depa pun ai macam-macam pula dah. Mana kalau kain baju boleh sampai dekat depa, dakwah sampai dah. Nak ikut tak ikut aja. Kalau ada, dia kata kalau ada golongan yang langsung terpisah daripada dakwah Islam, langsung tak pernah dengar, maka dia termasuk dalam golongan sesat. Sesat tak dapat satu berita tentang agama pada dia. Kemudian dia kata yang kedua, ataupun sampai kepada mereka seruan kepada agama dan mereka telah turut membenarkannya, tetapi tidak disertai memikir dan menyelidik dalil-dalilnya, yang tidak memeriksa asal-usulnya. Akhirnya mereka turut dan taat hawa nafsu sahaja, memahamkan sesuatu yang bersangkut dengan soal-soal pokok i'tiqad. Mereka semacam itulah yang menimbulkan bid'ah di dalam tiap-tiap agama. Ini satu golongan. Jadi orang Islam elok dah, tapi tak orang mengaji. Dia kata dia Islam, dia buat lagu macam dia duk tengok orang buat lagu tu aja. Dan dia pun tak pernah pergi mengaji, tak pernah ambil tahu pasal apa buat lagu tu. Hak jenis macam ni akan tersangkut dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dia pun tak tahu. Sedang-sedang tengok, oh bila isteri mengandung ada buat lenggang perut. Dia pun terus ingat kata lenggang perut ni agama suruh buat. Lagu tu aja. Kok nak pergi mengaji, nak pergi cari ni, adakah hadis kata Nabi lenggang perut ke apa ke? Tak ada. Dia kata orang dah duk buat lama dah benda tu, benda tu takkan salah. Hak duk buat pun bukan kata orang tak hati agama, orang hati agama. Dia jenis lagu tu. Dia jenis nak berpedomankan apa duk ada depan mata tanpa menyelidik dan mempelajari ilmu. Maka golongan yang macam ni, dia kata dia boleh tersesat. Tersesat kerana tak mau nak mencari ilmu. Hak ni banyak dalam masyarakat tu, ada banyak. Hak ni. Main nak tikam turut, membuta tuli. Dia panggil taqlid a'ma. Dia panggil taqalidul a'ma. Taqlid buta tuli. Benda tu orang buat, kita buat. Betul tak betul tu selalu tanya, tu selalu sembang banyak-banyak. Orang buat, kita buat. Buat untuk betul ya. Walaupun kemudiannya dibawa mai kepada dia nas-nas dan dalil-dalil, tunjuk kata hak ni tak boleh, tak pakai juga. Dia satu orang yang sesat kerana menolak ilmu. Walaupun ilmu sudah mai depan muka. Begitu. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik tidak baik. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Baqarah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحابنا.